Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Yamliku nafsahu indal ghababi rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah seorang tuan itu seorang yang bisa menjatuhkan lawannya, hanyalah orang itu orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sini semua, bukan. Depan. Sini, Alim Mansor. Sini. Duduk. Geser lagi. Seperti biasa. Sun. Anta. Bukanlah orang yang kuat itu orang menjatuhkan lawannya, hanyalah orang yang kuat itu orang yang bisa menjadikan dirinya ketika marah. Hasan, Ejlis, Anta, Bum. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Yamliku nafsahu. Sen, Inggris. Jazakumullahu khairan jami'an. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram yang berkaitan tentang al-adab. Kita masuk pada hadis yang ke-1286 di sini. Hadis Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rawahu Tirmizi wa qala hasanun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah lagi. Tadi Abu Hurairah kita dengar, di sini Abu Hurairah lagi. Kenapa banyak di mana-mana disebut Abu Hurairah? Anta. karena dia mengikuti Rasul kemana pergi dalam rangka apa? Meriwayatkan hadis. Antum jawab. Naam. Ahsan. Kenapa Abu Hurairah riwayatnya banyak? Karena dia meriwayatkan banyak dari Nabi. Antum. Dalam rangka apa? Kalau orang itu kan seperti anak ngikutin orang tuanya dalam rangka pergi-pergi. Dalam rangka? Belajar. Ahsan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berapa lama Abu Hurairah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 3 tahun. Tahun berapa Abu Hurairah masuk Islam? Masuk Islam tahun ke-7. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di tahun keberapa? Tahun 11, di awal, di akhir, di tengah? Di awal. Nah, 11 bulan, tahun ke-11 di awal-awal. Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang akhir masuk Islam atau awal? Mantap. Akhir. Nah, termasuk akhir. Dibanding Uthman bin Affan, jauh. Dibanding Abu Bakar Siddiq, jauh. Abu Bakar Siddiq awal-awal masuk Islamnya. Abu Hurairah sempat menjumpai Nabi SAW dalam kurun waktu 3 tahun. Termasuk akhir-akhir, telat. 3 tahun cuma bersama Nabi SAW. Akan tetapi 3 tahun yang sangat berarti. 3 tahun yang sangat berarti bersama Nabi SAW. Siapa nama Abu Hurairah? Siapa nama? Abdullah. Siapa nama? Anta, siapa nama? Nah, anak-anak enggak ada yang tahu. Kita kembali ke abaknya. Siapa yang mau ditanya? Pak Nur. Abdurrahman bin Lupa binnya. Bin siapa? Siapa tadi yang jawab? Irfaliar Pak Yada. Siapa yang menjawab? Abu Ibrahim. Abdurrahman bin Sakhr. Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhr. Termasuk sahabat yang digelari dengan minal mukfirina fil hadis. Minal mukfirina fil hadis. Apa makna minal mukfirina fil hadis? Anta. Ahsan. Periwayatannya lebih dari 1000 hadis. Siapa sahabat yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi? Anta. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ahsan. Abdurrahman ibn Sakhr. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam keadaan, dalam suka maupun duka. Banyak kenangannya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kurun waktu 3 tahun cuman. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Subhanallah. Indah sirahnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Imam Tirmizi mengatakan hadithun hasan. Ucapan yang sangat agung ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencakup. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan termasuk tanda baiknya Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Sesuatu yang tidak bermanfaat ini umum, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan. Setiap ucapan yang tidak bermanfaat bagi dirinya, dia tinggalkan. Setiap perbuatan yang tidak bermanfaat bagi dirinya, dia tinggalkan. Itulah tanda baik Islam seseorang. Kalau kita ingin melihat baik atau tidak keislaman kita ini, kita lihat bagaimana kita dalam waktu-waktu kita. Apakah kita banyak menggunakan waktu untuk perkara yang sia-sia? Berarti kalau seperti ini keislaman kita kurang baik. Keislaman kita tidak baik. Masih banyak kekurangannya. Masih perlu ditambal. Bagaimana tanda baik keislaman seseorang? Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Baik bentuknya ucapan maupun perbuatan. Subhanallah. Kalimat yang singkat dan sangat mencakup. Mencakup segala sesuatu. Ucapan yang tidak bermanfaat banyak macamnya. Banyak. Perbuatan yang tidak bermanfaat banyak macamnya. Cukup dengan kalimat yang singkat, mudah kita menghafalnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sekarang kita berbicara tentang derajat hadis. Darajatul hadis, al-hadithu mursal. Derajat hadis, hadis ini mursal disebutkan di sini. Mursal min ismi dhaif, termasuk dari hadis yang dhaif. Akan tetapi perlu kita lihat lagi. Lihat sanadnya. Karena dhaif itu tidak semuanya dibuang. Ada dhaif yang bisa diamalkan ketika dhaifnya itu bisa terangkat dengan dhaif yang semisalnya. Munjabir, dhaif yang munjabir, dhaif yang terangkat dengan yang semisalnya sehingga menjadi hasan. Wa hasanahu marfu'an al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan menghasankan hadis ini al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi menghasankannya marfu'. Sementara riwayat yang lain menyebutkan mursal. Sudah pernah kita jelaskan pembahasan mursal, marfu'. Kita singgung sedikit. Tidak mengapa kita murojaah. Apa pengertian mursal? Anta, Arab tak? Ada yang do'if, ada yang soli. Nah, mursal. Man akhi mursal enggak ada. Mursal, apa pengertian mursal? Naam, tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Siapa yang terpotong di situ? Sahabat. Hasan. Tabi'in mengangkat ke sahabat. Mengangkat ke Nabi SAW. Sahabatnya tidak ada. Tabi'in ketemu Nabi SAW atau tidak? Tidak. Nah, maka dari itu hadis mursal termasuk min ismi dhaif. Karena tabi'in tidak sampai kepada Nabi SAW. Tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Ini mursal. Kalau marfu' anta Abu Huda marfu'. Hadis marfu'. Hadis marfu'. Siapa yang mau jawab hadis marfu'? Faliyar Pak Yada. Siapa marfu? Apa marfu? Antum lagi. Kepada ahsan tabarakallahu fi. Marfu itu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada mursal, ada marfu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan bahwa hadis yang marfu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hasan derajatnya. Berarti bisa diamalkan. Berkata Ibnu Rajab dalam Syarah Al-Arba'in, akhrajahu Tirmizi, dikeluarkan oleh Tirmizi, Ibnu Majah, Tirmizi dan Ibnu Majah. dari riwayat Al-Auza'i. Al-Auza'i dari Qurrah Ibnu Abdurrahman. Anis Zuhri, dari Zuhri. An Abi Salamah, dari Abi Salamah. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Qala Tirmidzi, berkata Tirmidzi, gharib. Hadis ini gharib, asing. Waqad hassanahu Nawawi, sungguh telah dihasankan oleh Nawawi. Li'anna rijala isnadihi thiqat, karena rijal yang meriwayatkan hadis ini semuanya thiqat, terpercaya. Wa Qurrah Ibni Abdurrahman Ibni Haywah, adapun Qurrah, salah seorang rawi yang bernama Qurrah yang meriwayatkan hadis ini, wasaqahu qaum, sebagian ulama mensikahkannya, sebagian ulama menyebutkannya dhaif. Wa qala Ibnu Abdul Bar, berkata Ibnu Abdul Bar, hadzal hadis mahfuzun aniz Zuhri. Hadis ini mahfuz, yang terjaga adalah dari riwayat Az-Zuhri bihadzal isnad, dengan sanad ini, min riwayati thiqat, dari riwayat orang-orang yang terpercaya. Wa hadza muwafiqun litahsini Syekh An-Nawawi, dan hal ini sesuai dengan apa yang dihasankan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala. Akan tetapi hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi dan Sahih Ibnu Hibban, dan dilihat juga takhrij At-Tahawiyah. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Tidak kita panjang lebar menyebutkan setelahnya, cukup kita dengan Tashih Al-Albani. Tashih Al-Albani yakfina. Pensahihan dari Asy-Syaikh Al-Albani mencukupi kita, karena beliau telah membahas ini dengan pembahasan yang gamblang. Kitab beliau banyak yang menyebutkan tentang hadis ini. Ada Sahih At-Tirmidzi, Sahih Abi Daud, ada Sahihul Jami', ada Silsilah As-Sahihah, Silsilah Ad-Dha'ifah. Luar biasa banyak sekali kitab hadis beliau. Untuk zaman kita sekarang ini belum mendapatkan yang semisal beliau rahimahullahu taala. Kita bersandar dengan Tashih Al-Albani rahimahullahu taala. Ma yuqalu min al-hadis, yang diambil faedah dari hadis ini. Qala Ibnu Rajab rahimahullahu taala, berkata Ibnu Rajab rahimahullahu taala, alladhi ya'ni al-insan huwa alladhi tata'allaqu bihi inayatuhu. Sesuatu yang bermanfaat bagi seseorang adalah yang inayatuhu, keinginannya itu terkait dengannya. Wa yakunu maqsaduhu wa matlubuhu, dan apa yang dia tujukan dan dia inginkan itulah yang bermanfaat baginya, yaitu sesuatu yang memberikan manfaat baginya. Karena seseorang tentunya menginginkan sesuatu yang bermanfaat baginya. Karena setiap insan menginginkan kebaikan, pada hakikatnya menginginkan kebahagiaan semuanya. Wal inayatu syiddatul ihtimam bi syai'. Inayah maknanya adalah sangat membutuhkan sesuatu. Ini makna inayah. Walaisal murad, bukanlah yang dimaksud, annahu tarku ma la inayata bihi wa la iradata. Bukanlah yang dimaksud seseorang meninggalkan apa-apa yang tidak memberikan perhatian dan keinginan, apa-apa yang tidak dia inginkan. Seseorang meninggalkan itu, meninggalkan sesuatu yang tidak dia inginkan. Karena termasuk tanda baiknya Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Bukan yang dimaksud dia meninggalkan sesuatu yang tidak dia inginkan. Bukan itu yang dimaksud. Bihukmil hars. Dan tolak ukurnya bukan pikiran, akal, bukan. Watolabin nafs, dan tuntutan jiwa. Bukan itu tolak ukurnya. Bal bihukmi syar'i. Bahkan tolak ukurnya adalah syar'i, hukum syariat. Wal Islam, dan hukum Islam. Walidza ja'alahu min husnil Islam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala jadikan termasuk tanda baiknya Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Fa inna min husni islamil mar'i tarka ma la ya'nihi minal aqwali wal af'al. Sesungguhnya tanda baiknya Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Minal aqwali wal af'al, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Wa salima minal muharramat, dia pun selamat dari perkara-perkara yang haram, ucapan-ucapan yang haram, selamat dia dari ini. Ucapan-ucapan yang haram banyak macam, dusta, persaksian palsu, menipu, kemudian juga ucapan yang kotor, celaan, dan yang lain. Demikian pula perbuatan-perbuatan yang haram juga banyak macamnya. Perbuatan-perbuatan yang haram banyak macamnya. Mencuri, berzina, melakukan perampokan atau yang lainnya. Wal mustabihat, dan perkara-perkara yang samar. Wal makruhat, perkara-perkara yang makruh sekalipun dia tinggalkan. Subhanallah. Makruh itu lebih afdol ditinggalkan. Dia tinggalkan. Inilah tanda baiknya Islam seseorang. Tanda baiknya Islam seseorang. Yang makruh pun dia tinggalkan. Yang makruh sekalipun tidak dia lakukan. Yang makruh. Dia sempurna. Benar-benar meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Wa fudulul mubahat allati la yahtaju ilaiha, dan perkara yang hukumnya mubah, hukumnya boleh, akan tetapi dilakukan dengan terus-menerus. Nah, ini dia tinggalkan. Fudul, berlebihan dalam perkara yang mubah, dalam melakukan perkara yang hukumnya boleh, berlebihan. Seperti apa? Banyak perkara yang boleh. Apa contohnya? Yang hukumnya boleh. Coba. Main bola. Ya, San. Main bola terus. Pagi main bola. Siang main bola. Sore main bola. Apa lagi? Olahraga. Ya, apa lagi? Sholat. Wajib. Sholat aja, sholat. Lima waktu. Bagus, semakin banyak, semakin bagus. Semakin banyak, serta dan keikhlasan. Sholat makin bagus. Main. Nah, untuk anak-anak banyak main. Tidak boleh. Demikian pula seperti bercanda. Bercanda boleh atau tidak? Boleh. Tapi berlebihan. Yang seperti ini tidak dibolehkan. Dibolehkan bercanda dalam Islam. Rasulullah SAW bercanda dalam kehidupannya. Beliau bercanda kepada sahabat yang masih kecil, yang dikenal dengan Abu Umair, yang punya burung. Ya Abu Umair, ma fa'ala Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dikerjakan oleh si Nughair? Nabi SAW bercanda kepada Abu Umair. Tapi tidak berlebihan. Masih memuliakan saudaranya. Tidak menghinakan. Kalau menghinakan masuk dalam ancaman Rasulullah SAW. Kullul muslim alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim dan muslim lainnya haram untuk ditumpahkan darahnya. Untuk diambil hartanya. Untuk direndahkan kehormatannya. Haram untuk merendahkan saudara muslim dalam bercanda. Demikian pula ketika bercanda tidak boleh terbahak-bahak ketawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iyyakum wa kathratad dhahik." Hati-hati kalian dari banyak tertawa. Fa inna kathratad dhahik tumitul qalba, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Demikian pula di antara adab bercanda, tidak boleh menyakiti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya, Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Demikian pula di antara adab bercanda, tidak boleh berdusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wailul lilladzi yuhaddisu bil haditsi liyudhika bihil qauma, fawailul lah." Celaka orang-orang yang berbicara dengan suatu pembicaraan, liyudhika bihil qauma, dia bertujuan untuk membuat orang lain tertawa, fayakdzib, namun dia berdusta. Fawailullah. Rasulullah SAW mengatakan, celaka dia. Mendapatkan doa dari Nabi SAW. Adapun bercanda yang sewajarnya masih menghormati orang yang kita candai, tidak ada kedustaan, dan yang demikian ini tidak mengapa, dibolehkan. Akan tetapi tidak berlebihan, bagaikan garam. Kalau garam dimasukkan ke dalam makanan, kalau sedikit itu juga tidak bagus. Kalau kebanyakan juga tidak bagus. Jadi berapa ukurannya? Sedang-sedang saja. Demikianlah bercanda. Bagaikan makanan diletakkan dalam garam. Tidaklah yang mencandai kita melainkan orang yang cinta kepada kita. Orang yang mencandai kita adalah orang yang mencintai kita. Namun bercanda yang sesuai dengan tuntunan syariat. Bercanda yang tadi tidak ada unsur menghinakan, tidak ada kedustaan, dan yang lainnya yang telah kita sebutkan tadi. Fudulul mubahat, berlebihan dalam masalah mubah, ini tidak diperbolehkan. Dalam pergaulan juga, ini tentunya berkaitan dengan pergaulan ya. Tentunya hal ini berkaitan dengan pergaulan. Misal seseorang berteman dengan kawannya muslim dan alhamdulillah sama-sama ngaji, harus dijaga. Dalam pergaulan harus dijaga. Perkara yang bermanfaat itulah yang dilakukan bersama-sama. Yang tidak bermanfaat, yang fudul itu ditinggalkan. Sesuatu yang fudul itu ditinggalkan. Bagaimana sesuatu yang fudul? Yang berlebihan. Serba berlebihan, banyak berlebihan dalam perkara-perkara yang hukumnya mubah, boleh, maka ditinggalkan, jangan dikerjakan. Makan juga kalau fudul, berlebihan, tidak baik. Dan yang semisal, perkara yang mubah kalau dilakukan dengan berlebihan, ini tidak baik. Barakallahu fikum. Fa'inna hadha kullahu la ya'nil muslim idza kamula islamuhu. Karena hal ini semuanya tidak akan memberikan manfaat kepada seorang muslim apabila keislamannya telah sempurna. Dia tidak akan mengerjakan yang seperti itu. Wa balagha darajatal ihsan, dan ketika dia sampai pada derajat ihsan, yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihatnya. Fa illam yakun yarahu fa innallaha yarahu. Jikalau dia tidak bisa, memang dia tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya. Faman abadallahu ala istihdari qurbihi wa musyahadatihi biqalbihi au ala istihdari qurbillahi minhu wa tila'ihi faqad hasuna islamuhu. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan menghadirkan kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, dan wa musyahadatihi biqalbihi, menghadirkan Allah subhanahu wa ta'ala, menyaksikan setiap gerak-geriknya dengan hatinya, dia meyakinkan itu. Au ala istihdari qurbillah minhu wa tila'ihi, atau dia selalu merasa Allah subhanahu wa ta'ala mengawasinya, maka orang yang seperti ini Islamnya adalah baik, tanda baiknya Islam seseorang. Walazima min dzalik an yatruk kullama la yahnihi fil Islam, dan melazimkan yang demikian itu meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di dalam Islam. Wa yastaghil bima yahnihi fi, dan menyibukkan perkara-perkara yang bermanfaat untuk dirinya. فَإِنَّهُ يَتَوَلَّدُ مِنْ هَذَيْنِ الْمَقَامَيْنِ الْإِسْتِحْيَاءُ مِنَ اللَّهِ. Dengan dua hal ini akan melahirkan rasa malu pada diri seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَتَرْكِ كُلِّ مَا يُسْتَحْيَا مِنْهُ, dan meninggalkan segala sesuatu yang dianggap malu, yang bisa merendahkan harga diri seseorang. Sehingga ketika seseorang itu tersifati dengan sifat ihsan, maka sungguh keislamannya telah baik. Dan ketika dia hari-harinya demikian, akan melahirkan rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mau berbuat maksiat malu, mau melakukan perkara yang tidak bermanfaat malu, mau mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat malu. Malu dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa mengawasinya di setiap saat. Qala Syekh Ahmad, berkata Syekh Ahmad di sini, sebutkan, Al-Fashni, alladhi ya'ni al-insan minal umur ma yata'allaku bi darurati hayatihi fi ma'ashihi wa salamatihi fi ma'adihi. Sesuatu yang memberikan manfaat kepada seseorang adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan kebutuhan mendesaknya dalam ma'ashihi, kehidupan dunianya, dan keselamatan akhirat. Kebutuhan yang mendesaknya, inilah yang bermanfaat. Kebutuhan yang mendesak. Seperti membicarakan tentang masalah ilmu agama, mendesak perkara ilmu agama. Membicarakan masalah kebaikan-kebaikan yang berkaitan dengan dakwah dan yang semisal itu. Boleh tidak berbicara-berbicara yang bentuknya itu candaan? Boleh, tapi tidak berlebihan. Fa'in iktasara wadhalika yasir binisbati ila ma la ya'ni. Perkara-perkara yang berkaitan dengan darurah, perkara yang mendesak pada seorang insan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya itu sedikit dibandingkan perkara yang tidak bermanfaat. Perkara yang tidak bermanfaat itu banyak. Banyak sekali perkara yang tidak bermanfaat. Maka hadis ini mudah-mudahan menyadarkan kita. Menyadarkan kita semua. Terkadang kita lupa. Terkadang kita lupa. Baik saya ataupun semua. Terkadang lupa kita. Namanya sifat manusia. Manusia itu mahalul khata' wa nisyan. Kata para ulama, tempatnya salah, tempatnya lupa. Walhamdulillah, as-sa'id man dzukira raja'a. Orang yang beruntung, orang yang bahagia adalah ketika diingatkan dia kembali. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rujuk dan membenahi amalannya. Fa'in iktasara al-insan ala ma ya'nihi minal umur salima min syarrin 'adzim. Apabila seseorang mencukupkan pada perkara-perkara yang bermanfaat pada dirinya, maka dia telah selamat dari kejelekan yang besar. Kalau ingin diselamatkan di dunia ini dari kejelekan yang besar, lakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Tinggalkan perkara yang sia-sia. Wassalamatu minasyarr khairun, dan keselamatan. Seseorang diberikan keselamatan dari kejelekan, dari bahaya. Itu adalah kebaikan. Kebaikan. Ketika seorang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya, dia dihindarkan dari banyak macam bala, banyak macam bencana, banyak macam kesusahan, kesulitan, dan yang semisal. Itulah yang dicari oleh seorang hamba. Karena Nabi SAW juga memerintahkan kita. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah untuk mengerjakan apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan merasa lemah. Fa in asabaka syai'un, jikalau engkau ditimpa sesuatu, fala taqul, jangan engkau katakan, lau anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza, kalau seandainya aku melakukan ini tentu akan terjadi begini, kalau tidak seperti ini tentu seperti ini, kalau bukan gini nanti begini, kalau lau, namanya lau dalam bahasa Arab, namanya lau. Nabi SAW mengatakan, fa'inna lau taftahu amala syaitan. Kalimat lau itu, kata Nabi SAW, membuka pintu-pintu syaitan. Membuka amalan syaitan. Semakin lagi syaitan, oh iya, masuk lagi. Coba gitu. Wah, jangan kau sapa saja dia. Wah, jangan engkau berbuat baik kepada dia. Sudah, tinggalkan. Wah, semakin panas, semakin senang syaitan. Maka hindari kalau sesuatu yang sudah terjadi, jangan dilaukan. Dilaukan. Kalau coba kalau begini, nanti begini. Coba, coba, coba. Akan tetapi kata Nabi SAW, qul, katakan, qadarullahi wa masya'a fa'ala. Ini yang dibimbingkan Nabi SAW. Katakan, qadarullahi wa masya'a fa'ala. Qadarullahi wa masya'a fa'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berkehendak. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki pasti terjadi. Jangan lau. Bahaya lau. Membuka amalan-amalan syaitan. Bisa bermain syaitan di sana. Ini Nabi SAW membimbingkan kita. Syahidnya yang sesuai dengan pembahasan kita di sini. Apa yang disampaikan Nabi SAW di awal. Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Berkata Ibnu Salah, berkata Abu Zaid dari kalangan Imam Malikiyah di zamannya, jima'u adabil khairi fi arba'ati ahadits. Adab-adab kebaikan itu terkumpul pada 4 hadis. Adab-adab kebaikan terkumpul pada 4 hadis. Hadis yang pertama adalah riwayat Al-Imam Al-Bukhari nomor 6138 dan riwayat Imam Muslim nomor 47. Yaitu hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, hadis kita ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk tanda baiknya Islam seseorang, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Hadis yang ketiga, riwayat Imam Bukhari nomor 6116. La taghdab. Jangan kamu marah. Hadis yang keempat, riwayat Al-Imam Al-Bukhari nomor 13, Al-Imam Muslim nomor 245. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya kebaikan yang dia cintai untuk dirinya. Adab kebaikan itu pada 4 hadis ini, terkumpul pada 4 hadis ini semuanya. Subhanallah. Inilah para ulama menyimpulkan dari hadis Nabi SAW. Pada 4 hadis ini terkumpul kebaikan-kebaikan semuanya. Adab kebaikan itu terkumpul pada 4 hadis ini. Pada 4 hadis ini. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan di waktu mendatang. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.